اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari kita baca hadisnya. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yastaku bi siwakin ratbin qala wa tarafu as-siwaki ala lisanihi wa huwa yaqul u' was-siwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Artinya, dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan beliau sedang bersiwak dengan siwak yang basah. Dan Abu Musa Al-Ash'ari bercerita, sedangkan ujung siwak ada pada lisan beliau. Dan beliau mengucapkan ur dan siwak ada di dalam mulut beliau, ka'annahu yatahawwa, seakan-akan beliau mau muntah. Ahibati hafizakumullahu taala, seperti biasa kita membaca syarah dari kitab Ihkamul Ahkam, yang di Ihkamul Ihkam, Syarh Umdatul Ahkam, yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 702 Hijriah. Beliau membahas hadis ini. Kata beliau rahimahullahu taala, Abu Musa adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama radhiyallahu anhu, yang bernama Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hidhar atau Haddar Al-Ash'ari. Abu Musa adalah kunyah, nama aslinya Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hidhar atau Haddar Al-Ash'ari. Dan beliau termasuk dari penduduk kota Basrah di Irak. Dan beliau salah seorang pembesar sahabat yang masyhur. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah bahwa beliau wafat pada tahun 44 Hijriah. Dan umur beliau saat itu 63 Hijriah. Ada yang mengatakan juga bahwasanya beliau wafat pada tahun 42 Hijriah. Jadi ada yang mengatakan 42, ada yang mengatakan 44. Dan Imam Al-Waqidi rahimahullah, seorang ahli sejarah dari ulama sejarah, beliau wafat pada tahun 52 Hijriah. Yang jelas khilaf di antara ulama, ada yang 44, 42, ada 52. Radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu fihi amran, di dalamnya terdapat dua perkara. Ahaduhuma al-istiyaku 'alal lisan, bersiwak pada lidah, lisan. Jadi lisan pun disiwaki. Makanya kita di zaman sekarang ini pun juga ada pembersih lisan, pembersih lidah. Dan kata Imam Ibn Daqiq Al-Ain rahimahullah, "Wal-lafzu alladhi awradahu sahibul kitab wa in kana laysa bisarihin fil istiyaki 'ala lisan faqad warada dhalika musarrihan bihi fi ba'd ar-riwayah." Dan lafaz yang disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, meskipun tidak jelas menunjukkan kepada bersiwak pada lidah, tetapi di dalam riwayat-riwayat yang lain terdapat secara jelas penyebutan bersiwak pada lidah. Nah, ini juga dianjurkan, di samping bersiwak pada gigi, maka dianjurkan juga bersiwak pada lidah menurut Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, beliau mengatakan illat yang menyebabkan bersiwak pada gigi diambil juga atau ada juga pada lisan, bahkan dia lebih kuat dan lebih dalam. Kenapa? Karena apa yang dimasukkan ke dalam perut melalui lisan. Kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah juga mengatakan, para ahli fikih mengatakan bahwa yustahabbul istiyak 'aradan, artinya dianjurkan untuk bersiwak pada aradhan. Aradhan artinya adalah lebarnya, ya. Wadzalika aradhan itu artinya lebar, bukan panjang. Panjang begini ya, lebar. Jadi bersiwak dari lebar kanan ke kiri. Wadzalika fil asnan, dan itu terjadi pada gigi. Amma fil lisan, faqad warada mansusan 'alaihi fi ba'd ar-riwayah al-istiyaku fihi tuwan. Adapun di dalam lisan, bersiwak pada lisan, maka telah terdapat dalil-dalil tegas dalam beberapa riwayat bahwa bersiwak dengannya dari panjang, yaitu garis horizontal vertikal. Baik, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, terjemah Al-Bukhari ala hadzal hadis bi istiyak al-imam bi hadrat ra'iyatihi. Faqala babul istiyak al-imam bi hadrat ra'iyatihi. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab Sahih Bukhari menyebutkan bahwa bab bolehnya bersiwak pemimpin di hadapan rakyatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh bersiwak pemimpin di hadapan rakyatnya. Nah, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihkamul Ihkam Syarhu Amdatil Ahkam. Kita ambil di dalam kitab Al-I'lam Bifawaidi Amdatil Ahkam yang ditulis oleh Ibnul Mulaqqin rahimahullah ta'ala, ulama Islam bermadhab Syafi'i yang di abad ke-9 Hijriah. Nah, beliau mengatakan ahibati ahfidhakumullah ta'ala bahwasanya hadis ini dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan namanya sama seperti yang kita sebutkan tadi, Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Haddar. Jadi Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah lebih merajihkan pendapat Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Haddar Adapun Al-Ash'ari diambil dari penisbatan kepada Al-Ash'ar. Al-Ash'ar itu adalah namanya bintu Ibnu Ajud. Jadi Al-Ash'ar sendiri namanya itu adalah bintu Ibnu Ajud. Bintu Ibnu Ajud. Ini namanya Al-Ash'ar. Jadi kalau seandainya Al-Ash'ariyin, itu sebenarnya Al-Ash'ar adalah sebuah nama, sebuah gelar untuk sebuah nama. Namanya bintu Ibnu Ajud. Nah, kemudian sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berhijrah dua kali, hijrah ke Habasyah dan juga hijrah ke kota Madinah. Kemudian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa Al-Ash'ari dijadikan sebagai gubernur untuk daerah Zabid dan Adan. Zabid dan Adan. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijadikan gubernur di daerah Basrah. Dijadikan gubernur di daerah Basrah. Sampai kepada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang akhirnya dipindah nantinya ke daerah Kufah. Kemudian Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW sekitar 360 hadis. Dan beliau wafat, ada yang mengatakan 42 Hijriah, ada yang mengatakan 44 Hijriah, ada yang mengatakan 50 Hijriah, 53, 51 dan seterusnya. Baik. Kemudian di sini disebutkan hadisnya kan tadi berbunyi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Dengan siwak yang basah. Dan ujung siwak beliau pada lisan beliau, di atas lisan beliau. Dan beliau mengatakan ur. Ya, disebutkan dalam bahasa Arabnya seperti itu. Ur. Maka ucapan ur ini adalah, yang mengucapkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang mengucapkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan arti para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sama dengan ikh, yang kata Imam Ibn Al-Mulaqin rahimahullah, kulluha ibarah an iblaghi siwak ila aqasil halq. Dia adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa siwak sampai kepada ujung tenggorokan. Nah, jadi benar-benar dibersihkan sampai kepada ujung tenggorokan. Sehingga terdengar suara ur. Sehingga terdengar suara ur. Kemudian disebutkan di sini oleh Imam Al-Mulaqin rahimahullah, ucapan Abu Musa Al-Ash'ari ka'annahu yatahawwa ay yataqayya, seakan-akan beliau yatahawwa, maksudnya seakan-akan beliau muntah. Ay lahu sautun ka sautit tahawwa alladhi yataqayya'u la annahu yataqayya, yaitu maksudnya adalah seperti beliau mengeluarkan suara muntah padahal dia beliau tidak muntah pada saat itu, suaranya saja seperti orang muntah. Ini menunjukkan kepada bahwa Nabi Muhammad SAW bersiwak pada lisan, atas lisan beliau, sampai seakan-akan beliau seperti orang yang mau muntah. Dan kata Imam Al-Mulaqin rahimahullah, sama bahwasanya fil hadith al-istiyak ala lisan, di dalam hadis ini terdapat bersiwak di atas lidah, ya, di atas lidah. Nah, Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bercerita begini. Dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yastak wa huwa wadhi'u tarf as-siwak 'ala lisani yastannu ila fawq. Artinya ini lebih jelas lagi. Aku menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang bersiwak dan meletakkan ujung siwak, anggap ini ya, ujung siwak di lisannya, kemudian beliau masukkan. Di lisannya kemudian beliau masukkan. Nah ini ahibati hafizakumullah taala. Nah, Imam Ibnu Al-Mulaqin rahimahullah juga menyebutkan tentang apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwa istiyakul imam bihadrati ra'iyati, seorang pemimpin boleh bersiwak di hadapan rakyatnya. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Imam Ibnu Al-Mulaqin rahimahullah juga menyebutkan perkara penting, bahwa siwa bukan dari perbuatan-perbuatan yang jijik. Ya, bukan dari perbuatan-perbuatan yang jijik. Kata beliau, fa awrada hadzal haditha dibayani anna al-istiyaq laysa min qabili ma yutlabu ikhfa'uhu wa yatrukuhu al-imamu bi hadrati ar-ra'aya idkhalan lahu fi babil ibadat wal qurbat. Hadis ini merupakan penjelasan bahwasanya bersiwa bukan dari perkara yang dituntut untuk disembunyikan dan pemimpin meninggalkannya di hadapan rakyatnya, tidak demikian, karena itu masuk ke dalam bab ibadat dan juga mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ahibati hafizakumullah ta'ala, ini menunjukkan bahwa perbuatan siwak atau bersiwak bukan perbuatan yang buruk, ya, perbuatan yang jijik, tetapi perbuatan yang merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ambil dari kitab Taisir al-Alam bi syarhi umdatil ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di sini bahwa hukum yang bisa diambil dari hadis ini adalah disyariatkannya bersiwak dengan kayu yang masih basah. Disyariatkannya bersiwak dengan kayu yang masih basah. Beliau juga mengatakan bahwasanya siwak termasuk daripada ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya disyariatkan untuk bersungguh-sungguh saat bersiwak, seperti bersiwak di atas lidah itu bersungguh-sungguh dimasukkan. Lianna fil mubalaghah kamalul inqa, karena ketika bersungguh-sungguh bersiwak maka benar-benar akan bersih mulutnya dan giginya. Dan juga beliau mengatakan bahwa boleh memakai siwak pada lisan, boleh memakai siwak pada lisan jika diperlukan, sebagaimana juga gigi. Ini disebutkan di dalam kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Kita ambil dari kitab Tanbihul Afham Syarhu Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa perawi dari hadis ini Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau dari Qahtan. Qahtan artinya dari Yaman, ya. Kemudian datang ke kota Mekah, masuk Islam. Kemudian kembali ke kaumnya. Masuk Islam, kembali kepada kaumnya. Kemudian membawa 50 orang dari kaumnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah saat peperangan Khaybar. Dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu terkenal dengan hasanu saut bi qira'atil Qur'an. Suara yang bagus saat membaca Al-Qur'an. Nah, di sini saya ingin mengingatkan tentang membaca Al-Qur'an. Yang pertama, bahwa ada diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, mengetahui bahwa perkampungan di sebelah sana adalah perkampungan kaum Asy'ariyyin dengan bacaan Al-Quran mereka di malam hari. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya waktu yang paling tepat membaca Al-Quran diantaranya adalah di malam hari. Baik itu menjelang tidur ataupun di tengah malam, setelah tidur, di sepertiga terakhir setelah tidur. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi waratil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari dan janganlah tidur kecuali sedikit. Qumil laila illa qalila, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila inna nasyiatal laili huwa ashadu wa atwa muqila. Apa di mana ayatnya? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu, setengahnya, aw zid 'alaihi waratil qur'ana tartila, atau lebih, tambah lebih darinya dan bacalah Al-Qur'an. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui tempat tersebut karena dulu kan tidak ada listrik ya. Sekarang ini kita ada listrik. Kalau sudah menjelang maghrib tinggal klik ya. Kemudian terlihat semuanya. Kalau dulu tidak ada. Menjelang terbenam matahari sudah gelap. Nah, ketika jalan Nabi Muhammad SAW tidak tahu ini rumah siapa, ini rumah siapa karena gelap. Beliau tahu ini rumah-rumah adalah kaum Asy'ariyyin, keturunan dari Bintu Ibnu Adud tadi, bahwa dengan bacaan Al-Quran mereka. Kita ambil pelajaran di sini bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu waktu yang paling tepat untuk mereka membaca Al-Quran adalah di malam hari. Maka ini perlu kita contoh kebiasaan para ulama salafus saleh, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini menyinggung tentang hukum melakukan bacaan Al-Quran. Apa hukumnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum melakukan Al-Qur'an, maka termasuk yang disyariatkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan dari kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Tetapi ingat, yang dimaksud dengan melakukan Al-Quran adalah yuhassinu bihi sawta. Dia memperbaiki saat membaca Al-Quran suaranya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa makna hadis. Adapun Al-Quran dijadikan sebagai lagu, dinyanyikan, ini tidak benar. Ini tidak benar. Dan ini dikhawatirkan nanti termasuk daripada menghina Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai lagu nyanyian. Adapun memperbagus bacaan saat membaca Al-Quran, itu bukan berarti melagukan Al-Quran. Ataupun bukan berarti membuat Al-Quran sebagai lagu dan nyanyian. Jadi ada nyanyian dimasukkan ayat di dalam. Misalkan Qul huwallahu ahad dilakukan dengan nada apa gitu. Ini tidak benar. Yang benar adalah memperbagus bacaan Al-Quran saat memperbagus suara saat membaca Al-Quran maksudnya. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ini para ikhwan. Nah, jadi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau adalah termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bagus suaranya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau gubernur di negeri Yaman, salah satunya sebagaimana kita sebutkan tadi daerah Aden. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau datang ke kota Madinah. Jadi beliau tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wafat. dan beliau mengikuti peperangan penaklukan negeri penaklukan daerah Syam. Lalu dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur di kota Basrah, Irak. Makanya dengan begitu beliau akhirnya menaklukkan daerah Ahwaz, kemudian Asfahan. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan tidak memakainya dan akhirnya beliau pindah ke Kufah. Dan akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadikan beliau sebagai gubernur di Kufah. Nah, ini sedikit tambahan dari apa yang disebutkan, yang sudah kita sebutkan tadi. Adapun pelajaran yang kita bisa ambil sebagaimana disebutkan dalam kitab Tanbihul Afham Syarhul Umdatil Ahkam, tulis oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasanya bolehnya bersiwak di hadapan orang lain, di hadapan manusia. Ya, bolehnya bersiwak di hadapan manusia. Nah, ini jadi bukan perkara yang jijik ya bersiwak itu. Nah, kita ambilkan dalam kitab Syarh Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Sa'ad Asy-Syikhri hafizahullah taala. Beliau mengatakan di dalam hadis ini disyariatkan bersiwak dan bahwasanya dia adalah anjuran. Dianjuran. Kemudian beliau juga mengatakan dalam hadis ini bahwa siwak dikuatkan saat melakukannya, dikuatkan saat melakukannya. Dan terkadang menimbulkan suara. Di dalam hadis ini juga beliau mengatakan bahwa bersiwak bisa pada lidah dan bisa pada gigi. Karena li'annal ma'idah qad tuthiru ma yasiru ila al-fam. Karena yang namanya alat pencernaan kita kadang terpengaruh dengan apa yang masuk ke dari mulut. Maka bersiwak bukan hanya pada gigi tetapi juga pada lisan. Kemudian juga di dalam hadis ini beliau mengatakan anna tasawuk yakunu bil yadil yumna, bahwa bersiwak dengan tangan kanan. Di annahu law kana mimma yutaqadzar bi minhu lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam amama an-nas. Karena kalau seandainya itu dianggap jijik, kotor, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya di hadapan manusia. Maka dianjurkan bersiwak dengan tangan kanan. Dan telah terdapat dalam hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha annahu yuhibbu at-tayammuna fi kulli syai', bahwasanya beliau menyukai menggunakan bagian kanan dalam perkara-perkara apapun yang mulia. Bahkan di dalam riwayat Imam Abu Daud ada tambahan, yaitu wa fi siwakihi, di dalam bersiwaknya beliau memakai kanannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwasanya juga saat bersiwak seseorang memulai bagian kanan, baru setelah itu bagian kiri. Jadi bagian kanan bersihkan, baru setelah itu bagian kiri. Nah, ini adalah syarah-syarah dari kitab, 4 kitab yang kita baca atau 5 kitab yang kita baca. Sekarang kita masuk kepada bab yang ketiga. Bab baru sebagaimana yang tertulis di dalam layar Facebook atau YouTube Anda. Bab mengusap di atas 2 khuf. Babul mashi al-khuffain. Bab mengusap di atas 2 khuf. Hadisnya yang ke-23 yaitu Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safar fa ahwaytu li anzi'a khuffayhi fa qala da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratain fa masaha 'alayhima. Kita ambil syarah dari kitab Ihkamul Ihkam Syarh Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan pada bab ini hadis yang pertama yaitu hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Dan hadis yang kedua, hadis dari Hudzaifah bin Yaman yang akan kita baca nantinya. Kedua hadis ini menunjukkan ala jawazil mashi al khuffain. Menunjukkan bolehnya mengusap di atas dua khuf. Kemudian beliau mengatakan waqad takatsarat fihi ar-riwayah. Dan sungguh sangat banyak riwayat-riwayat di dalam mengusap di atas dua khuf. Khuf itu saya sering menggunakan cara ini bahwa di zaman sekarang ini ya sangat mudah kita untuk menunjukkan bagaimana sesuatu yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini khuf ya. Saya carikan gambar yang kira-kira bisa mudah dicerna makna dari khuf. Ini khuf. Ya. Nah. Sepatu kulit yang menutup mata kaki. Menutup kaki sampai kepada mata kaki. Ini namanya khuf. Kalau dua berarti khuffain. Kemudian termasuk khuf juga adalah kaos kaki. Termasuk khuf juga adalah kaos kaki. Dan segala macam kaos kaki. Dengan syarat harus menutup dua mata kaki. Jika tidak menutup dua mata kaki, maka tidak bisa dilakukan pengusapan di atas dua khuf. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, Imam Ibnu Daqiq al-Ayt rahimahullah menyebutkan di sini tentang apakah mengusap di atas dua khuf itu hukumnya terhapus ataukah tidak. Mengusap di atas dua khuf hukumnya terhapus dengan ayat wudu yang ada dalam surah Al-Maidah atau tidak. Wallahu a'lam, bahwasanya beliau mengatakan ada hadis ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffain ba'da nuzulil maidah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas dua khuf setelah turun ayat wudu. Ini menunjukkan bahwa hukum mengusap di atas dua khuf disyariatkan dan tidak dihapus dengan ayat wudu. Karena kalau seandainya ada hadis mengusap di atas dua khuf kemudian turun ayat wudu, berarti hukum mengusap di atas dua khuf terhapus. Tidak boleh mengusap di atas dua khuf. Ya. Karena sudah ada wudu, diganti dengan wudu, dihapus hukumnya dengan wudu. Tapi ternyata di dalam riwayat yang jelas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas dua khuf setelah turunnya ayat wudu. Ini menunjukkan bahwa tetap disyariatkannya mengusap di atas dua khuf dan tidak terhapus hukumnya. Kemudian Imam Ibnu Daqiq al-Ayt rahimahullah juga mengatakan wa qad ishtahara jawazu al-mashi 'ala al-khuffaini 'inda ulama'i syariah hatta 'udda syiaran li ahli sunnah wa udda inkaruhu syiaran li ahli bid'ah. Dan telah masyhur bolehnya mengusap di atas dua khuf menurut ulama syariat Islam sampai dianggap sebagai syiar ahli sunnah, dan dianggap pengingkaran akan syariat ini sebagai syiar ahlul bid'ah, yaitu kaum rafidah, kaum syiar rafidah. Mereka tidak mau mengusap di atas dua khuf. Nah, ini salah satu contoh bahwasanya ada permasalahan-permasalahan fikih yang kadang dibawa oleh para ulama fikih di dalam perkara akidah, karena terlihat jelas antara ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah dalam perkara ini. Jadi yang mengingkari syariat pengusafan di atas dua khuf adalah ahlul bid'ah, yaitu kaum rafidah, kaum syiah rafidah, syiah 12 imam tersebut. Kemudian Imam Ibnu Mulaqqin, Imam Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullah mengatakan bahwa hadis yang disebutkan dari dalam hadis tadi dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi safar, dalam sebuah perjalanan. Fa'ahwaitu li'anzi'a khuffai, maka aku menunduk untuk melepaskan kedua sepatu khuf beliau. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, da'ahuma, biarkan mereka, biarkan dua sepatu tersebut, tidak usah dilepas. Fa'inni adkhaltuhuma tahiratain, sesungguhnya aku memasukkan kedua sepatu khuf tersebut dalam keadaan suci. Famasah alaihim. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengusap di atas dua sepatu khuf tersebut. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, kata-kata di dalam hadis, sesungguhnya aku memasukkan kedua sepatu tersebut dalam keadaan kedua kakiku suci. Kata beliau, dalilun ala syaratu at-taharah fil lubsi li jawazil masih. Ini adalah dalil syarat bersuci di dalam pemakaian khuf untuk kebolehan mengusap di atasnya. Dalam artian, seseorang berwudu dengan sempurna, membasuh kakinya, berarti kakinya suci kan? Dia dalam keadaan suci kan? Baru setelah itu dia memakai dua sepatu khufnya. Baru nanti kalau batal, baik wudu, kencing, buang air besar, ataupun pembatal-pembatal wudu lainnya, maka kemudian dia ingin berwudu, pada saat itu dia mengusap di atas dua sepatu khuf. Kenapa? Karena syarat bolehnya mengusap di atas dua sepatu khuf adalah kaki dimasukkan ke dalam dua sepatu khuf tersebut, dan ia dalam keadaan suci. Ya, ia dalam keadaan suci. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, "Haitsu 'allala 'adama naz'ihima bi idkhalihima tahiratain, fa yaqtadhi anna idkhalahuma ghayra tahiratain muqtadhin lin-naz'." Yang mana Nabi Muhammad SAW memberikan illah, sebab tidak dilepaskannya dua sepatu khuf tersebut dengan ilatnya, yaitu saat memasukkannya dalam keadaan dua, dalam keadaan suci. Dua sepatu khuf dimasukkan ke dalam kaki, kakinya dalam keadaan suci, dirinya dalam keadaan suci, yaitu berwudu. Maka ini mengkonsekuensikan bahwasanya memasukkannya dalam keadaan tidak suci mengkonsekuensikan dilepas, tidak boleh diusap. Ini menunjukkan bahwa syarat mengusap di atas dua sepatu khuf adalah memakai dua sepatu khuf dalam keadaan dirinya suci, benar-benar berwudu seperti biasa. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, di dalam hadis Hudzaifah yang akan kita baca nanti, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, tasrihun bi jawazil mashi an hadatsil baul, boleh mengusap di atas dua sepatu khuf apabila seseorang berhadats, yaitu buang air kecil. Berhadats karena buang air kecil, maka boleh dia mengusap di atas dua sepatu khuf kalau seandainya dia ingin berwudu. Tidak perlu dia lepas dua sepatu khufnya tersebut. Kemudian di hadis Sofwan bin Assal radhiyallahu anhu, ma yaqtadhi jawazuhu an hadatsil ghaib wa anin naumi aidan wa mana'ahu anil janabah. Adapun hadis Sofwan bin Assal yang akan kita baca nantinya kelak, bahwasanya diperbolehkan untuk mengusap di atas dua sepatu khuf apabila seseorang dalam keadaan berhadas buang air besar ataupun karena tidur, maka setelah tidur dia ingin berwudu, dia boleh berwudu dengan mengusap di atas dua sepatu khuf. Setelah buang air besar dia ingin berwudu, maka dia boleh berwudu dengan mengusap di atas dua sepatu khuf. Tetapi kalau junub, yaitu keluar air mani junub, maka pada saat itu tidak diperbolehkan kecuali harus dilepas. Itu dari kitab Ihkamul Ihkam Syarh Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil Ayn. Kita ambil dalam kitab Al-I'lam bi Fawaiditil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Laqin rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Di sini disebutkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Al-Mughirah, kata beliau, Abu Isa kunyahnya Abu Isa. Al-Mughirah bin Syu'bah, nama lengkapnya Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud bin Mu'tib Al-Thaqafi. Ya, Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud bin Mu'tib Al-Thaqafi. Beliau masuk pada tahun peperangan Khandaq, tahun kelima Hijriah. Masuk Islam maksud saya. Kemudian beliau datang berhijrah ke kota Madinah. Dan beliau juga sering ikut perjanjian damai Hudaybiyah. Ya, perjanjian damai Hudaybiyah. Nah, kemudian ahibati hamidakumullah taala, baik, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar, bahwa Umar bin Khattab menjadikan beliau sebagai gubernur di kota Kufah sampai terbunuhnya Umar bin Khattab. Lalu Utsman bin Affan yang menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan tidak menggunakan Al-Mughirah bin Syu'bah atas daerah Kufah sebagai gubernur. Dan saat peperangan Siffin, yaitu peperangan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan kelompoknya dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan kelompoknya, peperangan Siffin, maka Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu tidak ikut. Ya, tidak ikut. Kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 49 Hijriah. Wafat pada tahun 49 Hijriah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya beliau wafat pada tahun 50 Hijriah dengan ijma', sebagaimana dikatakan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Dan Imam Ibn Hibban mengatakan bahwa beliau wafat pada tahun 50 Hijriah karena penyakit ta'un di bulan Sya'ban, dan beliau waktu itu umurnya 70 tahun. Ada yang mengatakan 71 tahun. Ini adalah Abu Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam hadis disebutkan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam saat safar. Dan saat safar yang dimaksud adalah peperangan Tabuk pada tahun ke-7 Hijriah. Sebelum subuh. Sebagaimana yang terdapat di dalam beberapa riwayat yang sahih. Dan Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun ke-7 Hijriah. Lalu di dalam hadis disebutkan, fa ahwaitu li anzi'a. Ahwa artinya adalah menjulurkan tangan menunduk ke bawah untuk mengambil sesuatu. Nah, ini yang disebut dengan ahwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 1, "Wan najmi idza hawa." Dan bintang apabila jatuh. kemudian ahibati hamidakumullahu taala, kata Imam Ibnu al-Mulaqqin rahimahullah, fil hadithi dalalatun ala jawazil mashi al-khuffain. Di dalam hadis ini terdapat pendalilan bolehnya mengusap di atas dua sepatu khuf, wa huwa jaizun bi ijma' man yu'taddu bihi fi safar li hadzal hadis. Dan perbuatan ini boleh dengan ijma', yaitu kesepakatan para ulama, orang yang dianggap ilmunya saat dia bersafar dan juga saat tidak bersafar, berdasarkan hadis dhaifah yang akan kita baca kelak. Baik, timbul pertanyaan, mana yang lebih utama? Apakah membasuh kedua tangan, kedua kaki, ataukah mengusap di atas dua sepatu khuf? Artinya, saat kita berwudu di safar, di dalam safar, apakah kita berwudu dengan sempurna membasuh kaki, kedua kaki, ataukah kita berwudu membasuh kedua sepatu khuf, mengusap di atas dua sepatu khuf? Mana yang lebih utama atau hukumnya sama? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu al-Mulaqqin rahimahullah bahwa di dalam masalah ini ada tiga pendapat. Ada yang berpendapat, pendapat yang pertama yaitu bahwasanya yang lebih utama adalah membasuh kedua telapak kedua kaki sebagaimana asalnya berwudu. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian pendapat sebagian dari tabi'i, dan juga ini adalah pendapat yang sahih dari Imam Ahmad, yaitu yang kedua, bahwasanya mengusap di atas dua khuf lebih utama saat safar. Sedangkan pendapat yang ketiga, yaitu sama antara mengusap ataupun tidak mengusap, ini juga salah satu pendapat atau riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Imam Ibnu al-Munzir rahimahullah ta'ala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas wallahu alam, setiap safar kita diperbolehkan untuk mengusap di atas dua sepatu khuf. Dan ini dikembalikan kepada permasalahan mana yang lebih mudah, dan mengambil keringanan lebih diutamakan saat diperlukan. Nah, kemudian Imam Ibnu Daqiq, Imam Ibnu Mulaqin rahimahullah juga mengatakan bahwasanya qad naqala Ibnu al-Munzir fi kitab al-ijma' ijma' al-ulama al-jawaz. Para ulama berijma' bolehnya mengusap. Wa dalilul ahadith al-mustafidhah fihi fi'lan hadaran wa safaran wa amruhu bidzalik wa tarkhisuhu fihi wa ittifaqu as-sahabah faman ba'dahum alaihi. Dalilnya adalah hadis-hadis yang sangat banyak di dalamnya, baik itu berupa perbuatan, baik saat dalam keadaan safar, dalam keadaan mukim, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan akan hal itu, dan juga memakai itu merupakan keringanan saat safar dan saat mukim. Dan itu adalah kesepakatan para sahabat dan juga orang-orang yang setelahnya. Artinya diperbolehkan untuk mengusap di atas dua sepatu khuf saat bersafar ataupun saat mukim. Dan ketika saat safar atau saat mukim, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah dilihat maslahat yang ada. Wallahu a'lam. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah, kata Imam Ibnu al-Mulaqqin, Imam Ahmad mengatakan laisa fi qalbi minhu syai' fihi 40 haditsan an ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma rafa'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma waqafu. Artinya kata Imam Ahmad, di dalam hatiku tidak ada sedikit pun keraguan tentang bolehnya mengusap di atas dua sepatu khuf. Di dalam permasalahan ini terdapat 40 hadis dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 40 sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yang mana mereka angkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sampai hanya kepada sahabat tersebut. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Adapun Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, rawa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masha 'ala al-khuffain nahwa 40 min as-sahabah wa annahu istafada wa tawatar. Telah meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas dua sepatu khuf sekitar 40 sahabat, dan hadisnya sangat masyhur dan juga mutawatir. Dan Imam Ibnul Mulaqim rahimahullah taala menambahkan bahwasanya, aku sampai mengumpulkan di dalam takhrijku terhadap hadis Ar-Rafi'i sampai kepada 80 sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan bahwa hadis tentang mengusap di atas dua sepatu khuf diriwayatkan oleh 70 sahabat. Jadi hadisnya mutawatir, tidak boleh ditolak. Hadis di pensyariatan mengusap di atas dua sepatu khuf. Ya. Baik. Ahibati hafizakumullah taala. Kemudian Imam Ibnu Mulaqin mengatakan, ketika Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, sesungguhnya aku memasukkan kedua sepatu khuf tersebut dalam keadaan kedua kakiku suci. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, Imam Ibnu Mulaqin maksud saya, at-tahara syar'iyyah bikamaliha. Yang dimaksud dengan suci di sini adalah suci yang sesuai dengan syariat yang sempurna. Artinya berwudu sempurna membasuh kaki. Ya annahu la yusamma mutatahhiran man tatahhara fi jamil a'dha illa lam ahfa kayfa man taraka 'udwan kamilan. Karena tidak dinamakan orang yang suci barang siapa yang bersuci di seluruh tubuhnya tetapi masih ketinggalan sebagiannya. Bagaimana kalau seandainya yang ketinggalan adalah anggota tubuh, yaitu kaki? Ini tidak benar. Makanya yang dimaksud suci di sini adalah sebelum memasukkan dua sepatu khuf, beliau bersuci dengan sempurna, membasuh anggota-anggota wudu dengan sempurna. Nah, oleh sebab itulah kata Imam Ibnu Mulaqin rahimahullah bahwasanya mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'i, kalau seandainya ada orang membasuh satu kaki, misalkan ini saya berwudu nih sempurna, lalu ketika ingin basuh kaki dengan air saya basuh satu, ya, lalu saya masukkan sepatu khuf, kemudian basuh lagi satu lagi kiri, lalu baru saya masukkan lagi sepatu khuf yang kiri, maka lam yazuzil mashh hatta yanzi'al ula thumma yalbasha wa la yahtaj ila naz'i tsani li'annahu labisat ba'da kamal at-tahara. Tidak boleh mengusap seperti ini sampai kaki yang pertama dibasuh, baru setelah itu dia masukkan, dan tidak usah melepaskan sepatu khuf yang kedua dari kaki yang kiri. Kenapa? Karena dia sudah dipasang dalam keadaan sempurna kesuciannya. Jadi ingat ya, sempurna kesuciannya. Baik. Dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya yang dimaksud mengusap di atas kedua sepatu khuf apabila kedua sepatu khuf tersebut dimasukkan ke dalam kaki dan kakinya dua-duanya dalam keadaan suci. Kakinya dua-duanya dalam keadaan suci. Baik, sebagian ulama kemudian berpendapat kalau seandainya batal wudunya, ini anggaplah dia batal wudunya, anggap orang batal wudunya, lalu setelah itu dia lepas sepatu khuf, lalu setelah itu dia basuh kakinya dulu. Sebelum melakukan apa-apa dari wudu, dia basuh kakinya dulu, baru setelah itu dia pakai dua sepatu khuf, lalu berwudu sisanya dari mulai wajah, kedua tangan, mengusap rambut kepala, ya, baru nanti dia usap di atas dua sepatu khuf. Ini adalah pendapat dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat, yang dimaksud dengan aku telah memasangnya, memasukkan dua sepatu khuf tersebut dalam keadaan kedua kakiku itu suci, artinya dia berwudu dengan sempurna dulu sampai membasuh kakinya dengan air, baru setelah itu dia memasang dua sepatu khuf. Kalau nanti ingin berwudu lagi, baru dia mengusap di atas dua sepatu khuf. Itu yang dimaksud dengan mengusap di atas dua sepatu khuf. Baik. Termasuk daripada permasalahan yang berkaitan dengan ini disebutkan oleh Imam Al-Naqin rahimahullah, istadalla bihi ba'dhum aidan 'ala al-mashy 'ala al-khuff fi taharati at-tayammum li'annaha taharatun syar'iyyah. Sebagian ulama berpendapat juga mengusap di atas dua sepatu khuf di dalam bersuci secara tayammum, karena dia bersuci dengan sesuai syariat. Artinya saat tayammum, seseorang mungkin mengusap di atas dua, mengusap atau berwudu dengan karena tidak ada air, ya, ataupun karena dia luka misalkan, maka pada saat itu dia tidak bisa memakai air, maka dia berwudu tapi dengan cara tayamum, atau mengangkat hadasnya dengan cara tayamum. Nah, nanti tidak mengapa dia untuk mengusap di atas dua sepatu khuf, karena tayamum termasuk keadaan atau cara bersuci yang syar'i. Jadi begini, maksudnya begini. Ada orang bertayamum, ya kan? Tayamum. Dia usap wajahnya, dia usap kedua telapak tangannya. Ada orang bertayamum. Lalu batal kencing kah, buang air besar kah, kentut tidur kah? Batal wudunya. Tayamumnya pun batal. Otomatis dia kemudian pada waktu bertayamum tadi dia mengusap di atas dia memakai dua sepatu khuf. Nah, ketika batal dia dapat air, kan? Nah, saat dapat air dia akhirnya berwudu seperti biasa. Nah, kalau berwudu seperti biasa, otomatis kan dia harus membasuh kaki, tapi kakinya sedang memakai dua sepatu khuf. Dan sebelum dia memakai dua sepatu khuf tersebut, dia bersuci dengan cara bertayamum. Nah, bolehkah dia mengusap di atas dua sepatu khuf padahal kesuciannya dengan cara bertayamum? Itu maksudnya. Maka kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aitri rahimahullah, boleh saja. Orang yang memasukkan dua sepatu khuf ke dalam kakinya dan dia dalam keadaan suci, tapi sucinya dengan cara bertayamum, maka saat dia ingin berwudu dengan sempurna, ya, dengan air maksud saya, maka dia boleh mengusap di atas dua sepatu meskipun kesuciannya dengan cara tayamum. Nah, kemudian ahibati hamidakumullah, Imam Ibnu Naqim juga mengatakan istadalla ba'du miqauli famasaha alaihima. Sebagian ulama berdalil dengan perkataan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, yaitu mengusap di atas kedua sepatu khuf. Ala anna al-mashru'a mashal a'la, ala anna al-mashru'a mashul a'la wa huwa adh-dhahir. Bahwa yang disyariatkan adalah mengusap atas khuf. Jadi ini tadi gambar kan? Ya. Mengusapnya di atas khuf. Di atas ini. Bukan di bawah. Karena disebutkan dalam hadis tadi, famasaha alaihima. Nabi Muhammad SAW mengusap di atas keduanya. Ya, karena kata ala di atas itu menunjukkan secara jelas bahwa di atas. Dan dari pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Malik rahimahullah, wajib mengusap di atas dan dianjurkan mengusap di bawah. Akan tetapi apabila cukup, apabila dia mencukupkan untuk mengusap di atas, maka hanya dianjurkan untuk mengusap di bawah. Ya. Tetapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mazhab Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, bahwa dianjurkan mengusap di atas dan di bawah. Ya. Dianjurkan mengusap di atas dan di bawah. Tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah mengusap di atas saja. Karena tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau mengusap di bawah. Jadi mengusap di atas cukup. Ya, mengusap di atas. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bagian mana saja yang diusap sah. Bagian mana saja yang diusap sah. Tetapi Allahu a'lam, yang dianjurkan adalah di atas berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Imam Abu Dawud. Law kana ad-dinu bir-ra'i lakana asfala al-khuffain aula bil mass min a'laha. Kalau seandainya agama itu dengan akal, pendapat, logika semata, maka niscaya mengusap di bawah sepatu khuf lebih utama dibandingkan di atasnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mengusap di atas. Baik. Kemudian Imam Ibnu Mulaqin rahimahullah menyebutkan bahwa la farqa fi jawazil mashi baina an yakuna li haja am la hatta yajuzu lil mar'atil mulazimati li baitiha waz zaman alladhi la yamshi wa naqala an-nawawi rahimahullah fi syarhi li muslim al ijma' alayhi. Artinya tidak ada perbedaan bolehnya mengusap di atas dua sepatu khuf apakah itu karena ada keperluan atau tidak ada keperluan. Artinya kalau orang di rumah saja, seperti seorang perempuan di rumah saja, ya, dan dia tidak berjalan keluar rumah, kan di rumah saja, maka diperbolehkan dia mengusap di atas dua sepatu khuf. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan bahwasanya itu ijma'. Ya, orang kalau di rumah dia pakai dua sepatu khuf, dia malas untuk buka-buka karena dingin atau yang semisalnya, pada saat itu dia boleh. Ada keperluan, tidak ada keperluan, diperbolehkan. Ya, ada keperluan, tidak ada keperluan, diperbolehkan. Nah, taib, sudah satu jam lebih, ya. Saya ingin ambil dari kitab Taisir al-Alam. Syaraf Umdatul Ahkam, tulis oleh Fadhilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Beliau mengatakan bahwa orang-orang Syiah Rafidhah mereka menyendiri berpendapat, yaitu mengingkari mengusap di atas dua sepatu khuf. Dan juga diriwayatkan dari Imam Malik dan sebagian sahabat. Akan tetapi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pengingkaran Imam Malik terhadap syariat mengusap di atas dua sepatu khuf, riwayat pengingkaran mereka ini lemah. Artinya tidak benar Imam Malik dan sahabat-sahabat Imam Malik dari mazhab Malik mengingkari disyariatkannya mengusap di atas dua sepatu khuf. Nah, baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang bisa kita ambil dari hadis ini juga adalah anjuran untuk berbakti kepada para ulama dan orang-orang yang dihormati, dimuliakan karena ilmunya. Termasuk pelajaran dari hadis ini adalah anjuran untuk berbakti kepada para ulama. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, disyariatkan untuk mengusap di atas dua sepatu khuf saat berwudu, dan dianjurkan mengusapnya dengan satu kali usapan. Satu kali usapan saja secara bersamaan. Dia jadi dia usap ini misalkan dua sepatu khuf, dia usap di atasnya saja secara bersamaan. Ya, secara bersama. Nah, kita ambil dari kitab Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam. Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menambahkan bahwasanya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang sering yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wudhu'ihi, menyediakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alat-alat berwudu beliau. Alat-alat berwudu beliau. Beliau menjadi gubernur kota Basrah, beliau menjadi kota gubernur kota Kufah sebanyak dua kali. Dan beliau meninggal di kota Kufah pada tahun 50 Hijriah. Nah, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah taala, bahwa diperbolehkan mengusap di atas dua sepatu khuf saat berwudu sebagai gantian membasuh kedua kaki, dan dikiaskan, dianalogikan, disamakan dua sepatu khuf setiap apa saja yang menutupi dua kaki, baik itu kaos kaki, ya, baik itu kaos kaki, baik itu kaos kakinya yang tipis ataupun kaos kakinya yang tebal, dan yang tebal lebih utama. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin lebih condong kepada pendapat bahwa mengusap di atas dua sepatu khuf terutama saat diperlukan lebih utama dibandingkan membasuh kedua kaki, karena Islam dibangun di atas kemudahan, kata beliau. Dan ini kesempurnaan syariat Islam yang dibangun di atas kemudahan. Kemudian ahibati hafizakumullah, di dalam hadis ini juga terdapat baiknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengajaran beliau kepada para sahabatnya, yang mana beliau memberikan sebab kenapa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dilarang untuk melepaskan dua sepatu khuf beliau. Jadi termasuk metodologi pengajaran yang baik adalah memerintahkan sesuatu disebutkan sebabnya. Melarang dari sesuatu disebutkan sebab. Nah, itu maksudnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun di dalam kitab Syarhul Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Al-Allamah Sa'ad Asy-Syafri hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan boleh menyebutkan bahwa saya sedang bersama pemimpin, saya sedang bersama orang terkenal. Ini perbolehkan, ya, diperbolehkan, asalkan dijaga hatinya, asalkan dijaga hatinya. Kemudian juga di dalam hadis ini terdapat kebolehan bepergian, tetapi yang paling banyak bepergiannya Nabi Muhammad SAW, tidaklah beliau bepergian kecuali untuk beribadah, yaitu berjihad ataupun mengerjakan umrah dan haji. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kebanyakan safar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun safar untuk mencari harta, maka diperbolehkan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersafar ke negeri Syam untuk berjualan. Adapun safar untuk bertamasya, maka tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka berarti ia baqa ala aslil ibahah, berarti dia tetap pada dasar kebolehannya. Artinya seseorang bertamasya, kemudian berjalan-jalan, bepergian, ya, diperbolehkan selama itu bukan untuk maksiat. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil juga dari hadis ini adalah bolehnya menolong seseorang dalam perkara-perkara yang khusus, seperti misalkan Al-Mughirah bin Syu'bah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bukan berarti di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka minta tolong. Karena kebanyakan keadaan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak minta pertolongan kepada manusia. Tetapi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum lah yang menolongnya. Dan Nabi Muhammad SAW tidak melarang karena itu, agar mereka mendapatkan pahala. Nah, ini juga menjadi pelajaran. Kalau ada jamaah, murid yang menolong ustaznya, ustaznya jangan melarang. Bukan karena ustaznya keenakan, akan tetapi agar jamaahnya juga dapat pahala, ya, agar dapat pahala. Nah, baik. Nah, itu hadis yang kedua yang kita pelajari dari bab al-mashu 'alal khuffain. Baik, hadis yang ketiga sekarang, hadis yang ke-24. Di dalam bab mengusap di atas dua sepatu khuf. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fabala wa tawadda wa masaha 'ala khuffain mukhtasaran. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau kencing, lalu beliau berwudu, lalu beliau mengusap di atas dua sepatu khuf. Dan ini disebutkan secara ringkas. Baik. Kita ambil pelajaran dari kitab Ihkamul Ihkam Syarah Umdatul Ahkam. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ayt rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat penjelasan tegas bolehnya mengusap di atas dua sepatu khuf, karena seseorang batal wudu akibat buang air kecil. Buang air kecil boleh. Kalau seseorang ingin berwudu setelahnya, dia boleh mengusap di atas dua sepatu khuf. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, di dalam kitab Al-I'lam bi fawaid umdatil ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu al-Munqidh rahimahullah, di dalam hadis ini ada tambahan riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Hudzaifah bin Yaman pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sampai kepada sebuah tempat pojokan orang-orang. Artinya ini ada tempat, kemudian beliau di pojok tempat tersebut. Kemudian beliau kencing dalam keadaan berdiri. maka aku pun mundur. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, udnuh, kesini engkau mendekat. Lalu Hudzaifah bin Yaman mengatakan, lalu aku pun mendekat sampai aku berdiri di belakang beliau. Lalu setelah itu beliau berwudu, kemudian beliau mengusap di atas dua sepatu khuf. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Al-Munqidh rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat penegasan tegas bolehnya mengusap di atas dua sepatu khuf karena hadas buang air kecil. Ya, karena hadas buang air kecil. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam dalam hadis riwayat Sofwan bin Assah, boleh mengusap di atas dua sepatu khuf karena hadas tidur. Ya, karena hadas tidur. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran kata Imam Ibnu Naqiq al-Ain bahwasanya boleh kencing di dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk. Tetapi tentunya kencing dalam keadaan duduk lebih utama. Tapi jika dalam keadaan berdiri seseorang memerlukannya, maka diperbolehkan. Ya. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Al-Munqidh rahimahullah, wa bauluhu alaihi salam qa'iman imma lil istishfa li waja'il sulb awir raqabah awir rukbah wa imma annahu lam yajid makanan wa imma an yakuna li bayanil jawaz wa imma an yakuna li annaha halatun yu'manu ma'aha khurujul hadath minas sabiril akhar bi khilafil qu'ud. Waminhu qawlu Umar radhiyallahu anhu, al-bawlu qa'iman ahsanu lid-dubur. Kata Imam Ibn Al-Munqidh rahimahullahu ta'ala bahwa Nabi Muhammad SAW kencing sambil berdiri, karena dalam riwayat yang lain beliau kencing sambil berdiri, kencing, wudu, baru setelah itu beliau mengusap di atas dua sepatu khuf. Nabi Muhammad SAW kencing sambil berdiri ini adalah untuk pengobatan karena beliau sakit punggung atau sakit lutut, atau juga karena beliau tidak mendapati tempat, ini sebab yang kedua, atau juga untuk menjelaskan bahwasanya kencing sambil berdiri boleh, atau juga karena kencing sambil berdiri seseorang terjaga dari keluar sesuatu dari lubang yang lain. Jadi kalau kencing lubang kemaluan yang keluar air kencingnya, dan kalau seandainya dia berdiri tidak keluar kentut, tapi kalau seandainya dia duduk sambil kencing sambil bisa kentut. Nah, itu maksudnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam kitab As-Sunan al-Kubra dan juga dalam kitab Al-Istidkar, al-baulu qa'iman ahsanu lid-dubur. Artinya kencing sambil berdiri itu lebih menjaga dubur agar tidak keluar apa yang ada dalam dubur tersebut. Kemudian Imam Ibnu Daqiq al-Ain rahimahullah menyebutkan perkataan para ulama tentang kencing sambil berdiri. Qala al-ulama yukrahu al-bawlu qa'iman karahatu tanzih atau karahata tanzih. Para ulama mengatakan dimakruhkan kencing sambil berdiri, kemakruhan yang merupakan kesucian. Maksudnya lebih baik dijauhi karena dia makruh. Sedangkan Ibnu Sa'ad rahimahullah, Sa'ad ibn Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, hakim kota Madinah, wafat pada tahun 125 Hijriah. Beliau mengatakan, la yujizu shahadatu man bala qa'iman. Ini siapa yang kencing sambil berdiri, kesaksiannya di pengadilan tidak diterima. Ini kata Ibnu Sa'ad rahimahullahu taala, yaitu Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Cucunya dari Abdurrahman bin Auf. Tidak boleh menjadi saksi di pengadilan bagi siapa yang kencing sambil berdiri. Nah, ini menunjukkan makruh. Sebagian ulama berpendapat bahwa kencing sambil berdiri makruh. Imam Malik juga mengatakan demikian, tetapi beliau mengatakan apabila kencing sambil berdiri di sebuah tempat yang mana menyebabkan air kencingnya terciprat ke sana kemari, maka makruh. Kalau tidak, fala ba'sa bihi. Tapi kalau seandainya kencing sambil berdiri kemudian air kencingnya aman, tidak terciprat ke sana kemari, maka tidak mengapa. Seperti di zaman sekarang di tempat-tempat umum, bandara, terminal, stasiun, ada kloset untuk kencing sambil berdiri. Nah, ini aman, tidak ke sana kemari. Asalkan ini terjaga ya auratnya, maka dia boleh menurut Imam Malik rahimahullahu taala. Artinya ada yang memakruhkan, tapi makruhnya tidak sampai kepada haram, dan ada yang membolehkan seperti Imam Malik rahimahullah. Nah, tetapi di sana ada hadis Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Man haddatsaka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman fala tusaddiqu. Ana ra'aituhu bi yabulu qa'idan. Artinya, barang siapa yang meriwayatkan kepada kamu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, maka janganlah kamu percaya, karena aku melihat beliau kencing sambil duduk. Ini hadis disahihkan oleh Imam Abu Awana, Imam Ibn Hibban, Imam Hakim, dan juga Imam At-Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi mengatakan ahsanu syai'in fil babi asah wa asah. Ini hadis yang paling baik di dalam bab ini, masalah kencing sambil berdiri, dan paling sahih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Baihaqi mengatakan yang dimaksud Aisyah radhiyallahu anha adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing sambil berdiri di rumahnya, di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Mujahid mengatakan ma bala qa'iman illa marratan wahidah fi katsibin a'jabahu, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah beliau kencing sambil berdiri kecuali satu kali saja di dalam rerumputan yang sangat tebal. Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala mengatakan al-baulu jalisan ahabbu ilayya wa qa'iman mubah wa kullu dzalika tsabitun anhu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lebih tepat. Kencing sambil duduk itu lebih disukai dibandingkan berdiri. Tetapi kencing sambil berdiri boleh. Ya. Dan seluruhnya pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Jadi sebagian ulama berbeda pendapat tentang masalah kencing sambil berdiri, dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya lebih disukai untuk kencing sambil duduk, meskipun boleh kencing sambil berdiri jika diperlukan dan juga terjaga dari cipratan kencing tersebut. Kita ambil dari kitab syarh apa Tawdhihul Ahkam, syarh Umdatul Ahkam. Di dalam kitab ini menyebutkan bahwasanya disyariatkan mengusap di atas dua sepatu khuf saat bersafar. Dan masa mengusap di atas dua sepatu khuf waktunya adalah kalau dalam keadaan safar 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Jadi 24 jam kali 3. Ya, 24 jam kali 3. Dan dihitungnya saat seseorang mengusap. Saya beri contoh, saya memakai sepatu khufnya jam 9 pagi. Lalu karena ingin sholat zuhur, saya berwudu kembali, kemudian mengusap di atas dua sepatu khufnya jam 12. Maka hitungan 3 hari 3 malam dari jam 12 malam. jam 12 siang sampai besok jam 12 siang, satu hari satu malam. Sampai besoknya lagi jam 12 siang, dua hari dua malam. Sampai lusa jam 12 siang lagi, tiga hari tiga malam. Baru setelah itu wajib dibuka, wajib berwudu seperti biasa. Nah ini para ikhwah, itu jadi penghitungan mengusap di atas dua sepatu khuf dimulai dari pengusapan pertama. Kemudian juga ahibati hafizakumullah, imam atau Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam menyebutkan bahwa thabat al-mashu 'ala al-khuffain wa 'ala al-imama min kulli hadatsin asghar. Telah tetap riwayat-riwayat bolehnya mengusap di atas dua sepatu khuf dan juga di atas imamah. Ya. Imamah maksudnya adalah surban. Kan kita harus mengusap kepala, rambut kepala. Ya. Maka diperbolehkan seseorang mengusap di atas dua sepatu khuf apabila ada di atas surban apabila ingin berwudu. Dan imamah yang dimaksud pada ikhwan yang dirahmati Allah yang menutup kepala terutama juga adalah imamah yang benar-benar tertutup, kadang cuma terlihat matanya karena dalam perjalanan kan banyak debu ya, maka dia memakai imamah mutaqanni' bil imamah, dia menutup benar-benar seluruh rambut kepalanya, wajahnya kecuali kedua matanya agar bisa melihat. Nah, orang yang seperti ini sulit untuk melepaskan saat dia mau berwudu karena memakainya saja mungkin lama, maka dia boleh mengusap di atas dua sepatu khuf dan juga di atas imamah, yaitu surban, surban di atas kepala di setiap hadas yang kecil seperti kencing, buang air besar, kemudian tidur, kentut dan semisalnya hadas yang kecil. Adapun hadas besar maka tidak bisa mengusap di atas dua sepatu khuf, harus mandi junub dengan melepaskan dua sepatu khuf tersebut. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Kemudian kita ambil dari kitab Tanbihul Afham Syarhu Umdatil Ahkam. Bahwa mengusap di atas dua sepatu khuf jaizun fil hadar. Hadis ini Hudzaifah bin Yaman boleh mengusap di atas dua sepatu khuf saat dalam keadaan mukim, karena waktu itu Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah, berarti beliau dalam keadaan mukim. Kemudian diperbolehkan juga kata beliau jawazu qaul insani lirrajulil azim innahu bad, bahwa boleh seseorang mengatakan kepada orang yang dimuliakan untuk mengucapkan bahwa beliau sedang kencing, itu boleh. Beliau sedang kencing, ini diperbolehkan. Nah, kita ambil dari kitab Syarah Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Sa'ad Asy-Syathri hafizahullah taala. Beliau merojihkan, menguatkan pendapat mana yang lebih kuat saat berwudu, apakah mengusap di atas dua sepatu khuf ataukah membasuh kedua kaki kalau seandainya safar atau kalau seandainya dalam keadaan mukim. Kata beliau wassawahu fi hadzal amra fi hadza anna al-afdhala lil mar'i ma kana muwafiqan li hali. Pendapat yang lebih kuat dalam perkara ini adalah apabila yang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Kalau seandainya dia tidak memakai dua sepatu khuf, maka yang lebih utama untuknya dia membasuh kedua kaki. Ya, untuk membasuh kedua kaki. Jangan sampai dia tidak memakai khuf. Jangan sampai dia asalnya tidak memakai khuf, lalu kemudian dia pakai untuk mengusap di atasnya. Jangan. Tapi kalau seandainya dia memakai dua sepatu khuf, maka lebih utama baginya adalah tetap saja pakai, kemudian dia mengusap di atas dua sepatu khuf. Jadi dilihat keadaan orang tersebut, bagaimana keadaannya, apakah lebih mudah baginya mengusap di atas dua sepatu khuf ataukah tidak. Nah, ya, alhamdulillah selesai. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bab mengusap di atas dua sepatu khuf. Saya mohon maaf sudah 1 jam 30 menit, biasanya cuma 1 jam saja. Kemudian setengah jam kita pertanyaan. Kita ambil beberapa pertanyaan dari YouTube dulu. Kalau setiap berwudu kita melakukan khuf dan usap hijab, apakah boleh? Karena tempat wudu di kantor sangat terbuka dan bercampur pria wanita. Jazakallahu khairan. Asal hukumnya untuk jilbab tetap dia mengusap di atas rambut kepalanya. Terjadi khilaf di antara para ulama, bolehkah perempuan mengkiaskan mengusap di atas jilbab dengan mengusap di atas surban tadi, imamah tadi yang saya sebutkan. Maka Allahu a'lam, sebagaimana sudah saya jawab tadi bahwa tetap dianjurkan untuk mengusap di atas di atas rambut kepalanya. Nah, kalau seandainya keadaannya dia bercampur laki-laki dan perempuan, maka di situ dia berusaha mencari tempat yang tidak nampak laki-laki, tidak bisa dilihat oleh laki-laki, ataupun para perempuan berkumpul menolong saudarinya yang sedang ingin berwudu, menutupi auratnya. Nah, seperti itu caranya. Ya, wallahu a'lam. Berwudu itu sunnahnya 3 kali atau 1 kali usap? Maka jawabannya 3 kali 3 kali boleh, 2 kali 2 kali boleh, 1 kali 1 kali boleh. Ya, wallahu a'lam. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marratan marratan marrataini marrataini, salasan salasan, boleh berwudu seperti itu, dan tidak boleh lebih daripada 3 kali. Apakah terkena kotoran anak usia di bawah 2 tahun saat sedang membersihkan kotorannya serta membersihkan bekas kencingnya di celana dapat membatalkan wudu? Maka jawabannya tidak. Jadi bedakan antara berhadas dengan kena najis. Kalau hadas seperti orang kencing, orang buang air besar, orang kentut, itu berhadas, ini membatalkan wudunya. Tapi kalau dia terkena najis seperti membersihkan kotoran, terkena air kencing, terkena tahi, maka pada saat itu dia tidak batal wudunya. Dia cukup membersihkan najis tersebut sampai bersih, kemudian dia suci. Wallahu a'lam. Apakah boleh baca doa sesudah wudu di kamar mandi yang ada WC-nya? Barakallahu fikum. Maka jawabannya lebih baik di luar, karena kalau ada WC-nya dia tidak pantut untuk berdoa di situ. Meskipun yang sebenarnya tidak boleh adalah tepat seseorang ketika dia berada di duduk di WC-nya ataupun dia sedang buang air besar, buang air kecil. Ya. Karena kan sekarang kamar mandi itu banyak. Ada lebar-lebar, ada tempat wastafel tersendiri, buang air kecil tersendiri, mandi tersendiri. Maka berwudunya dia di wastafel sini. Sudah dia mandi, dia mungkin kencing, kemudian dia beristinja, lalu dia berwudu. Nah, bolehkah dia membaca di sini? Maka jawabannya boleh saja, tetapi lebih baik di luar ruangan tersebut. Nah, bolehkah kita berkorban atas nama kita, namun pahalanya dikirimkan ke saudara yang telah meninggal? Apakah daging korbannya boleh beberapa bagian untuk kita, atau harus seluruh daging korbannya disedekahkan? Maka jawabannya, cara berkurban untuk orang yang sudah meninggal adalah seorang yang masih hidup membeli kambing atau sapi lalu diniatkan untuk dirinya dan atas keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sudah cukup itu. Seperti itu caranya. Adapun membeli hewan kurban tersendiri untuk orang yang meninggal tersendiri, maka ini belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kecuali kalau seandainya orang yang berkurban tersebut, nah, orang yang meninggal ini sebelum meninggalnya dia bernazar ataupun dia berwasiat. Nah, ini baru dikerjakan nazarnya ataupun wasiatnya. Allahu a'lam. Orang yang sudah rutin puasa, kemudian tadi daging kurban, maka jawabannya boleh. Ya, dimakan sepertiga, disimpan sepertiga, disedekahkan sepertiga, boleh. Ya. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Orang yang sudah rutin puasa Senin Kemis sehingga dia puasa kurang lebih 8 kali dalam sebulan, apakah dia juga dapat pahala puasa Ayyamul Wit tanpa harus diniatkan maupun dilaksanakan tanggal 13, 14, 15 tiap bulannya? Maka jawabannya iya, insya Allah dia dapat pahala. Gini, puasa Ayyamul Wit itu 13, 14, 15. Tujuannya adalah kalau dia berpuasa sebanyak 3 hari di setiap bulan, maka dia kalau dia lakukan di setiap bulannya, dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Karena 3 hari puasa senilai 30 hari. 3 hari puasa 30 hari, terus seperti itu. Nah, puasa 3 hari di setiap bulan bukan hanya 13, 14, 15, tetapi dia juga bisa berpuasa di awal bulan, pertengahan bulan atau akhir bulan. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili, kekasihku terdekat mewasiatkan kepadaku bithalas untuk 3 hal, yaitu as-siyamu salasata ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari di setiap bulan." Ini di sini tidak disebutkan 13, 14, 15. Nah, ketika Anda berpuasa Senin dan Kamis, maka Anda niatkan saya puasa Senin dan Kamis dan juga berpuasa di setiap bulan sebanyak 3 hari, maka ini insyaallah mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Bagaimana sholat kita di rumah yang ada gantungan seperti jimat di depan pintu rumah orang yang kita nginap di situ? Maka jawabannya, sholat kita sah, ya, asalkan kita tidak menghadap kepada jimat tersebut. Sholatnya sah, Allahu a'lam. Bahkan sholat di gereja saja, jika memang tidak ada tempat kecuali gereja, sah, asalkan di ruangan tersebut tidak ada patung. Nah, itu sah. Asalkan di ruangan tersebut tidak ada patung, itu sah. Wallahu a'lam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, bolehkah kita mengenali ustaz lewat nasabnya mentok ke, karena keturunan Nabi Muhammad SAW hanya mengambil ilmu darinya, tidak dari orang lain atau ustaz lain? Gini, nah ini penting masalah ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilah guru bersanad. Guru bersanad. Maka apa dulu yang dimaksud dengan guru bersanad? Kalau seandainya yang dimaksud bahwasanya guru bersanad artinya seorang guru mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam yang mana ilmu tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasul yang sahih sampai kepada Rasulullah, maka ini istilah bagus. Ini istilah bagus. Kalau seandainya yang dimaksud guru bersanad adalah seorang guru, ustaz, kiai, habib, gus, siapa saja dari pemuka-pemuka agama mengajarkan ilmu agama berdasarkan dari Al-Quran dan hadis yang sahih sampai kepada Rasulullah SAW, sanadnya, hadisnya sahih, maka ini boleh, maka ini bagus istilah ini. Tapi kalau seandainya yang dimaksud guru bersanad, bahwasanya tidak boleh seseorang belajar kepada orang lain, kepada seorang guru, ustaz atau siapapun yang tidak mempunyai sanad sampai kepada Rasulullah SAW, maka ini tidak benar. Ya, seperti misalkan saya ngajari Al-Fatihah, maka saya kalau tidak punya sanad Al-Fatihah saya sampai kepada Rasulullah, maka orang-orang tidak boleh belajar sama saya, ajaran saya tidak boleh diterima. Nah, ini tidak benar. Ini tidak boleh. Pendapat seperti ini tidak boleh. Dan alhamdulillah saya pun punya sanad. ya, Al-Qur'an. 30 juz, alhamdulillah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau saya ngajarin sebuah hadis. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Kemudian saya tidak punya sanad sampai kepada Imam Bukhari. Maka saya tidak boleh diambil ilmunya. Nah, ini tidak benar. Ini namanya pembodohan terhadap umat. Nah, ini, dan ini yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama Islam. Bahwasanya guru saya bersanad, itu maksudnya. Atau yang disebut dengan metodologi mangkul. Ini pembodohan terhadap umat. Akhirnya menolak hadis dari riwayat Bukhari kalau seandainya yang mengajarnya bukan orang yang mempunyai sanad. Dari saya sampai kepada Imam Bukhari, ini siapa yang meneliti sanadnya? Mata rantai rawinya siapa yang menelitinya? Kalau Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah tidak diragukan. Tapi dari saya sampai kepada Imam Bukhari ini harus diteliti kalau itu menjadi standar pembelajaran atau pengambilan ilmu dari ustaz tersebut. Ini istilah yang kedua. Ini keliru. Ada yang ketiga, guru bersanad maksudnya adalah apabila guru tersebut keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dianggap ilmunya bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia, beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang boleh mengajar hanya beliau. Yang boleh diambil ilmunya hanya dari beliau. Ini tidak benar. Karena setiap yang bisa, yang sampai kepadanya hadis Rasulullah SAW, dia boleh mengajar. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, ada permasalahan dalam perkara guru bersanad ini adalah bahwa sebagian orang yang berdalih dengan guru bersanad, dia akhirnya memberikan amalan, zikir, doa, sholat, sholawat, atau apapun yang belum ada dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Riwayat Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, Imam Ahmad, Muwatta' Malik, kemudian Sunan Darimi, Sahih Ibnu Hibban, dan yang lainnya di kitab-kitab yang mu'tabar. Hadis yang disampaikan oleh guru yang dianggap bersanad, yang dianggap bahwa dia adalah keturunan Rasulullah SAW, itu tidak ada dalam kitab-kitab manapun. Tidak ada dalam kitab-kitab manapun. Dia berhujjah bahwasanya dia langsung bisa mengambil dari Rasulullah SAW. Tapi tidak ada kitab-kitabnya. Tidak ada dalil-dalilnya. Tidak ada kitab yang menjadi sandarannya. Maka ini tidak benar. Ini pembodohan terhadap umat. Ini pembohongan terhadap umat. Ya, berarti ada hadis yang mana tidak semua umat Islam mengetahuinya. Nah, ini tidak benar. Ya, ini hati-hati kata-kata guru bersanad ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya heran sebagian ini zaman sekarang nih lagi ramai di medsos ya. Sebagian orang kadang-kadang mempermasalahkan dakwah salafiyah. Bahwasanya dakwahnya itu ekstrim, tidak mengambil dari ustadznya. Sekarang lagi rame-rame nih. Ya, ada si fulan public figure terkenal manggil ustadz fulan, oh dikatakan oh jangan ambil dari ustadz si fulan, itu ada ulama yang tidak benar ataupun orang yang tidak benar untuk diambil ilmunya. Lah, kita dakwah salafiyah seperti itu. Kita ingin belajar ilmu agama dari orang yang memang pantas untuk diambil ilmu agamanya. Makanya tidak benar kaidah ambil baiknya buang buruknya kalau seandainya dia orang awam. Dia harus mencari ustadz yang memang benar-benar pantas diambil ilmunya sehingga dia bisa mengamalkan ilmu tersebut. Nah, ini para ikhwan. Jadi heran kadang-kadang kita dituduh eksklusif, tidak mau belajar kepada kecuali kelompoknya. Sekarang yang lagi ramai kan seperti itu. Ada public figure mengundang si fulan, ternyata fulan ini tidak disukai oleh jamaah si fulan, bahwa public figure ini salah ustaz, salah ini. Padahal itu yang kita anjurkan, kita harus teliti di dalam mencari sosok seorang pengajar ilmu agama. Tidak boleh sembarangan. Ya, wallahu a'lam. Banyak pertanyaan nih dari dari Facebook atau dari YouTube ya. Apakah memegang kemaluan setelah berwudu membatalkan wudu seperti kondisi saat mandi junub? Maka jawabannya khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala tentang memegang kemaluan apakah membatalkan wudu, berdasarkan dua hadis yang terlihat berbeda. Rasulullah SAW bersabda, "Man massa dzakara falyatawadda." Siapa yang mengusap atau memegang, menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, ketika ada orang menyentuh kemaluannya, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah aku harus berwudu? Apakah batal sholatku? Maka kata Rasulullah SAW, la innama hiya bid'atun minik. Tidak, sesungguhnya kemaluanmu adalah bagikan anggota tubuhmu yang lain. Ketika orang memegang telinga, hidung, sama dengan anggota tubuh yang lain. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa memegang kemaluan tidak membatalkan wudu, tetapi dianjurkan untuk berwudu. Batal wudunya kalau seandainya dia memegangnya dengan syahwat dan keluar mani. Allahu a'lam. Saya dan suami kurang lebih 3 tahun pernikahan, namun belum dikaruniai keturunan. Ada niat kami untuk melakukan ikhtiar ke dokter SPOG untuk lakukan inseminasi. Bagaimana hukumnya? Asalkan terjaga aman, maka diperbolehkan, tidak terlarang. Allahu a'lam. Karena inseminasi yang saya ketahui adalah mencampurkan air mani dari lelaki dengan air mani dari perempuan, kemudian dimasukkan ke dalam rahimnya ataupun ke dalam sebuah tempat. Nah, asalkan tempatnya ini benar-benar terjaga, maka diperbolehkan. Allahu a'lam. Mohon nasihatnya untuk kami yang sedang berjuang merindukan kehadiran keturunan dalam rumah tangga kami, sekalian mohon doanya. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya mulia. Semoga seseorang yang belum dapat keturunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang saleh dan berkah. Dan bagi yang belum diberikan keturunan, maka bersabarlah, teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan jangan pernah putus asa. Karena Nabi Zakaria dalam keadaan tua renta, istrinya menopaus, tetap mendapatkan anak setelah berdoa dan setelah dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Apakah boleh kita berkurban atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dengan catatan kita sudah berkurban sendiri? Ini sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana jika tayamum tapi menggunakan khuf? Ini sudah kita jawab tadi. Orang bertayamum berarti dia memasang dua sepatu khuf dengan sucinya dengan bertayamum. Maka boleh dia mengusap di atas dua sepatu khuf meskipun sucinya dengan bertayamum. Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.